Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأنا أحمد أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah atau tanggal 20 Februari 2021 jam 20.38 malam Ahad. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kajian kitab Syarah Al-Mandumah Al-Baikuniyah. Ini kita sudah sampai pada Al-Musnad, di mana Imam Al-Baikuni mengatakan di sini kitabnya di awal. قال المؤلف رحمه الله المسند متصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. Ini syair yang ke-8 itu wal musnadu المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. Dan al-musnad adalah bersambung sanadnya dari perawinya hingga al-Mustafa dan tidak terputus. Ini adalah al-qismus sadisu min aqsam al-hadits al-madhkura fil nadmi. Ini adalah bagian yang keenam dari bagian-bagian hadis yang disebutkan dalam nadam ini. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang musnad, musnid, dan musnad ilaih, isnad, dan sanad. Jadi, dalam pembahasan di nadam yang ke-8 ini, ya, jadi poin yang ke-8 dari nadam al-Baikuniyah ini adalah berkaitan dengan yang pertama musnadun, musnidun, musnadun ilaihi, kemudian isnadun, sanadun. Ada 5. Nah, kemarin ini membahas pintas karena kalau misalnya langsung sekarang membahas al-musnid nanti antum tidak bisa menjadikan maklumatnya itu nyambung. Maka harus ada ar-rabit baina darsul madi wal hadir, harus ada pengikat antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang. Karena bisa jadi antum punya waktu untuk murojaah dan terkadang tidak punya waktu untuk murojaah. Maka yang sering disebutkan oleh masyayikh di UAE itu adalah ketika antum itu mengikuti kajian ada pertanyaan. Al hadar tadars hal hadar tadars itu bukan artinya apakah engkau hadir di kajian, bukan, tapi maksudnya di situ adalah apakah engkau itu sudah membahas kajian yang sebelumnya dan sudah persiapan untuk kajian sekarang, membaca apa yang dikaji untuk sekarang ini. Itu maksud dari hadar tadars, itu antum mempersiapkan diri murojaah apa yang sudah dipelajari dan juga mempersiapkan diri membaca apa yang akan dipelajari pada hari ini. Ini maksud dari hadar tadars. Jadi bukan sekedar hadir. Hadirnya antum ketika kajian tanpa murojaah, tanpa persiapan, seolah-olah hanya sekedar unjuk diri. Ini tidak akan memberikan manfaat yang banyak walaupun antum itu duduk di majelis ilmu selama bertahun-tahun. Makanya harus memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar setiap antum itu mengikuti kajian ini, itu Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan kemudahan agar antum itu dijadikan faham dalam agama. Dan ini adalah sesuatu nikmat yang paling besar yang harus kita nantiasa panjatkan dan istiqomah lisan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita terus nantiasa bisa istiqomah dalam dunia hari. Paham ya? Nah, di sini kemarin kita membahas tentang musnadun, musnidun, musnadun ilaihi, isnadun, dan sanadun. Nah, sekarang kita membahas tentang kaitannya berkaitan dengan al-musnid. Sebelumnya yang kaitannya penjelasan syairnya sudah kita bahas. Nah, di sini ala hadza fal mauqufu laisa bi musnid. Ya. Kaitannya fal mauqufu laisa bi musnadin li'annahu ghairu marfu'in. Ay lam yattasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mauquf. Hadis mauquf. Hadis mauquf itu apa? Yang kaitannya dengan mauquf kok sahabat, Mas. Mauquf. Ada mursal, ada mauquf. Ya. Jadi kalau mauquf tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mauquf itu bukan musnad. Ya, mauquf itu bukan musnad. Kenapa? Ai lam yattasil ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal munqati'. Munqati' juga seperti itu, terputus. Alladzi saqata minhu ba'du ruwati laisa bi musnadin. Laisa bi musnadin, li'annana istaratna an yakuna muttasilan wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi al-mu'allif wa huwa ra'yu jumhur ulama al-hadis. Demikian juga munqati' alladzi saqata minhu ya ba'du ruwati. Demikian juga munqati' yang jatuh atau gugur darinya sebagian perawi, ba'dur ruwati, laisa bi musnadin, maka ini bukan termasuk musnad. Li'annana ishtaratna, karena kita itu mempersyaratkan, an yakuna muttasilan, mempersyaratkan pada hadis musnad itu harus muttasil, bersambung. Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif, ini yang dipegang oleh mu'allif penulis, wa huwa ra'yu jumhur ulama, dan inilah pendapat jumhur ulama hadis. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian dari mereka mengatakan innal musnada a'ammu min dhalika fa kullu ma usnida ilayhi sebagian mereka mengatakan bahasanya al-musnad itu lebih umum daripada yang demikian. Apa yang disandarkan kepadanya seorang rawi, ma as fa kullu ma usnida ilaihi rawihi fa huwa musnadun, maka apa yang disandarkan padanya seorang rawi maka dia musnad. Wa yashmalu marfu', ya, wa yashmalu al-marfu'a wal-mawkufa wal-maktu'a wal-muttasil wal-munqati'. Maka di sini kaitannya dengan apa? Sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya innal musnada, hadis musnad itu lebih umum, aam min dalika, dari yang demikian. Itu lebih umum dari yang demikian. Dan dijelaskan seperti itu ada alasannya. Alasannya di sini adalah faqullu ma usnida ilaihi rawihi, apa yang disandarkan kepadanya oleh perawinya, fa huwa musnadun, maka ia adalah musnad. Fa yashmalul marfu'a, maka al-musnad itu mencakup juga hadis al-marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', muttasil wal munqati'. Paham ya? Nah, kemudian wala syakka tidak dilakukan lagi anna hadzal qawla huwa alladhi yuwafiqu al-lughata fa inna al-lughata tadullu ala anna al-musnada huwa alladhi usnida ilayhi rawi sawa'un kana marfu'an am ghair marfu'in aw kana muttasilan aw munqati'an لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak dilakukan lagi أن هذا القول bahwasanya perkataan ini هو الذي يوافق اللغة ini yang berkesesuaian dengan bahasa. Artinya apa? Musnad itu meliputi umum, meliputi hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu, muttasil wal munqati. Fa innal lughata, sesungguhnya bahasa itu tadullu ala annal musnada, menunjukkan bahwasanya hadis musnad itu huwallazi usnida ilaihi rawi, itu adalah apa yang di nisbatkan kepada rawi. Sawa'un kana marfu'an, baik itu berupa hadis marfu' au ghair marfu'in, atau yang bukan marfu', au kana muttasilan, atau hadis itu muttasilan, bersambung, au munqati'an, atau yang terputus. Lakinnal ladzi, namun yang alaihi aktsarul muhaddisina, yang dipegang oleh kebanyakan ahlul hadis, annal musnada, bahwasanya musnad itu adalah huwallazi ittasala isnadu, adalah hadis yang ittasala isnadu, bersambung sanadnya. Apa? Bersambung sanadnya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita membahas tentang apa? Al-musnidu. Al-musnidu. Hari ini kita membahas al-musnidu. Amma al-musnidu fa warrawi alladhi asnada al-haditha ila rawihi. Fa idza qala haddathani fulanun fal-awwalu musnidun was-thani musnadun ilayhi. Nah. Adapun al-musnid, ia adalah fa warrawi, itu adalah perawi. Alladhi asnadal haditha, yang menyandarkan hadis kepada ila rawihi, kepada perawinya. Ya, ini kepada musnad ilaih. Fa'idha qala, apabila dia berkata, yaitu haddatsani, telah menceritakan kepadaku fulanun, fulan. Maka yang pertama fal awwalu musnidun, maka yang pertama itu yang berkata telah bercerita kepadaku, ya, itu adalah al musnid. Paham? Al musnid. Jadi ketika misalnya Imam Bukhari menyebutkan suatu hadis, haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, maka yang menjadi al musnid itu adalah Imam Al Bukhari. Sedangkan hadis itu disandarkan kepada siapa? Kepada guru-gurunya. Namanya apa? Al musnad ilaih. Jadi al musnid itu Imam Bukhari. Kemudian di atasnya gurunya. Kemudian gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada sahabat. Paham enggak? Belum paham? Sudah. Ya. Jadi misalnya contohnya. Contohnya di sini tentang tafsir hadis. Kaitannya dengan misalnya misalnya kalau mana contohkan dulu ana pernah menuliskan ini terusak. Nanti kita bikinkan saja tasjir jadi lebih paham apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Nah. Jadi kalau misalnya di dipahami dengan yang lebih mudah adalah misalnya seorang cicit atau buyut, seorang buyut, ya, cucunya cucu buyut itu menulis dia mengatakan apa, telah mengabarkan kepadaku bapakku, bapakku dari kakekku, kakekku dari buyutku, ya enggak. Nah, ini yang menulis ini, seorang buyut ini namanya al-musnid. Gampangannya seperti itu. Ya, al-musnid. Nah, yang menjadi bapak, menjadi kakek, menjadi buyut itu al-musnad ilaih. Itu mudahnya seperti itu, kalau memang antum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga perawi, ya, wa huwa rawi alladhi asnada al-haditha ila rawihi, fa idza qala haddatsani fulanan fa awwalu musnidun wa tsani musnadun ilaih. Maka apabila musnid itu berkata, ya, haddatsani fulanun, telah bercerita kepadaku fulan, maka yang pertama itu yang berkata telah bercerita kepadaku adalah musnid, ya, al-musnid. atau musnidun, yang menyandarkan. Musnid. Wasani musnadun ilaih. Yang kedua adalah fulan tadi, gurunya atau bapaknya dan seterusnya, ini adalah musnad ilaih, yang disandar kepadanya suatu hadis. Nah, yakni anna kullaman nasabal haditha, yakni anna kullaman nasabal haditha fawa musnidun, wa man nusiba ilaihi alhadithu fawa musnadun ilaih. Yani anna kulla man nasaba al-haditha fahuwa musnidun, wa man nusiba ilayhi al-hadithu fahuwa musnadun ilayhi. Amma as-sanadu fahum rijal al-hadithi ay ruwatuhu, ay ruwatuhu. Jadi, ana ulangi, amma as-sanadu fahum rijalul hadithi ay ruwatuhu. Fa'idha qala haddathani fulanun an fulanin an fulanin fahaulai hum sanadul hadithi. Fahaulai hum sanadul hadithi. Lianna al-haditha u'tumida alayhim wasaru sanadan lahu. Ini yang pertama as-sanadu fahum rijalul hadithi. Ini adalah rijalul hadith, laki-laki yang meriwayatkan hadith. Maksudnya orang-orang yang meriwayatkan hadith. Ai ruwatuhu, yaitu perawi-perawinya, para perawinya. Faida qala, dan apabila dia berkata haddatsani fulanun. Ya, apabila al-musnid berkata, ya, tambahin. Haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulan. An fulanin, dari fulan. An fulanin, dari fulan. Fa haulai hum sanadul hadis, maka mereka ini adalah sanad hadis. Maksudnya apa? Ada orang A, B, C. Ada bapak, ada anak, ada kakek. Maka dari anak ke bapak, dari bapak ke kakek, itu sanad. Paham sampai sini? Nah, itu sanad hadis. Lianna al-haditha, karena hadis itu u'tumida alaihim, disandarkan kepada mereka. Wasaru sanadan lah, maka jadilah mereka sanad hadis tersebut. Nah, ammal isnadu, sedangkan isnad. فقال بعض المحدثين الإسناد هو السند وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون إسناده صحيح ويعنون بذلك سنده أي الرواة. نعم. Adapun isnad, sebagian para ahli hadis mengatakan isnad adalah sanad. Dan wahada ta'biru, dan ta'bir ini, ungkapan ini, yaqa'u katsiran indahum, itu biasa mereka dapati. Artinya mereka biasa menggunakan yang seperti itu. Mereka mengatakan isnadnya sahih. Mereka mengatakan yakununa isnadu sahihun, isnadnya sahih. Wa ya'nuna bidzalika, dan yang mereka inginkan dari yang demikian adalah sanaduhu, sanadnya. Ai arwatu, maksudnya adalah para perawinya. Para perawinya. Nah. Waqala ba'duhum, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, al-isnadu huwa nisbatul hadithi ila rawihi. Yuqalu usnidal hadithu ila fulanin, ay nasabahu ilaih. Ada sebagian mereka, ya, ada sebagian mereka itu adalah para ahli hadis. Ada yang berkata, isnad itu adalah nisbat, nisbatul hadis, penyandaran hadis kepada perawinya. Nisbatul hadithi ila rawihi. Yuqal, dikatakan, usnidal hadithu, suatu hadis disandarkan ila fulanin, kepada fulan. Yakni, nasabahu ilaihi, yaitu menyandarkan hadis tersebut kepadanya. Paham sampai sini? Baru disebutkan di sini, was sahihu fihi annahu yutlaqu ala hadha wa ala hadha, fa yutlaqu al isnadu ahyanan ala sanadi alladhi hum arwatu wa yutlaqu ahyanan ala nisbatil hadithi ila rawihi wa yuqal usnidal hadithu usnidal hadithu ila fulanin. Asnadahu ila Abi Hurairah. Asnadahu ila Ibn Abbasin. Asnadahu ila Ibn Umar. Wahakada. Kita ulangi lagi. Wassahihu. Dan yang sahih. Fihi di dalamnya. Annahu yutlaku ala hada wa ala hada. Yang benar adalah masalah ini, masalah apa, tentang musnad, Mas. Kata isnad itu bisa digunakan untuk ini dan itu. Artinya isnad itu juga sanad, sanad itu juga isnad. Paham sampai sini? Kata isnad, fayutlaqul isnadu ahyanan. Kata isnad terkadang, ya, lafad dan kata. Kalau kata isnad nanti katanya Pak Isnad, beda lagi. Jadi lafad isnad terkadang digunakan untuk sanad juga, untuk lafad. Alas sanadi alladhi hum ruwatu, yang mana mereka adalah para perawinya. Fayut laku ahyanan, dan terkadang digunakan untuk ala nisbatil hadithi, untuk penyandaran hadis. Ila rawihi, kepada perawinya. Fayuqalu, kemudian maka dikatakan, usnidal hadithu, suatu hadis disandarkan kepada ila fulanin. Asnadahu ila Abi Hurairah, yang menyandarkannya kepada Abu Hurairah. Yang menyandarkan kepada asnadahu ila Ibn Abbas. Asnadahu ila Ibn Umar. Dia menyandarkan kepada Ibn Umar. Wahakada. Dan yang semisalnya. Nah. Ini pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah. Wahal. Yalzamu minal isnadi an yakuna al-hadithu sahihan. Apakah isnad mengharuskan sahihnya suatu hadis? Apakah isnad itu mengharuskan sahihnya suatu hadis? Artinya hadis itu menjadi sahih, berubah menjadi hadis itu sahih. Naqulu, kita katakan tidak, la. Li'annahu qad yattasilu sanadu minar rawi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu fir ruwati du'afa'u wa majhuluna wa nahuhum. Kita katakan tidak. لِأَنَّهُ قَدْ يَتَّسِلُ السَّنَدُ, karena terkadang sanadnya bersambung minar rawi ila Nabi SAW, bersambung dari rawinya, ya, bersambung dari seorang rawi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wayakunu fi rawati du'afa, akan tetapi pada para perawinya terdapat orang yang lemah. Wa majhuluna, ya, dan majhul, orang yang tidak dikenal. Wa nahwuhum, dan yang semisalnya. Idan, ya, ini idannya ini bisa nun ya dan alif, dua-duanya boleh. Idan, falaysa kullu musnadin sahihan, faqad yakunu alhadithu sahihan wa huwa ghairu musnadin. Kama law udhifa ila sahabi, kama law udhifa ila sahabi bisanadin sahihin fa innahu mawqufun wa sahihun lakin laysa bimusnadin, lakin laisa bimusaddin li'annahu ghairu marfu'in ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu musnadan muttasil isnadi lakin arwata du'afa'u fa hadha yakunu musnadan wala yakunu sahihan. Untuk melihat di sini. Idan, lalu falaysa kullu musnadin sahihan, tidak setiap musnad yang disandarkan itu adalah pasti sahih. Faqad yakunu alhadithu sahihan wa huwa ghairu musnadin, bahkan terkadang hadis ada yang sahih namun ini bukan termasuk hadis musnad, bukan musnad. Kama law udhifa ila sahabi bi sanadin sahihin, seperti jika disandarkan kepada sahabat dengan sanad yang sahih. Fa innahu mauqufun wa sahihun, maka sesungguhnya ia adalah mauquf dan sahih. Lakin laisa bi musnadin, akan tetapi ia bukan musnad. Li'annahu, karena ia ghair marfu'in ila Nabi SAW, tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Paham sampai di sini? Naam. Wa naam. Wa bainal musnadi, bainal musnadi lughatan wa bainal musnadi istilahan, ini ya. Iya. Iya. Saya ulangi lagi. Idan falaysa kullu musnadin sahihan. Maka tidak setiap yang disandarkan ya hadis musnad itu sahih semuanya. Faqad yakunu al-hadithu sahihan. Terkadang hadis itu bisa sahih wa huwa ghairu musnadin. Ada hadis sahih tapi dia tidak termasuk musnad. Kama law udhifa ila sahabi bi sanadin sahihin, sebagaimana ketika disandarkan kepada sahabat dengan sanad yang sahih. Fa innahu mauqufun, sesungguhnya dia itu mauquf wa sahihun. Mauquf artinya disandarkan kepada sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi SAW, tapi itu sahih. Lakin laisa bi musnadin, namun ini tidak musnad. Kenapa? Li'annahu, karena dia itu apa? Ghair marfu'in, karena dia itu tidak marfu ila Nabi SAW, tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Ya. Li'annahu ghair marfu'in ila Nabi SAW. Wa qad yakunu musnadan muttasil al-isnad, dan terkadang ada yang hadis itu musnad, muttasil al-isnad, bersambung sanadnya. Lakinna ruwata du'afa, namun para perawinya dhaif, masuk pada kategori hadis dhaif. Fahada yakunu musnadan, maka ia hanya sekedar menjadi musnad saja, hadis musnad, tidak menjadi sahih. Paham sampai sini? Wa bainal musnadi lughatan wa bainal musnadi istilahan farqun wan nisbatu bainahuma al umumu wal khususu, antara musnad secara lughat, secara bahasa, dan al musnad secara ya, jadi secara lughat wa bainal istilah. Istilah farqun, terdapat perbedaan. Wa nisbatu bainahuma al-umum wal khusus, dan nisbat penyandaran yang keduanya adalah umum dan khusus. Umum dan khusus. Fal musnadu fil lughati, wal musnadu fil lughati huwa ma usnida ila qailihi, sawan kana marfu'an aw mauqufan aw maqtu'an. Fal musnad fil lughati huwa ma usnida ila qailihi, sawan kana marfu'an aw marfu'an aw mauqufan aw maqtu'an. Musnad secara bahasa itu adalah ma usnida ila qailihi, apa-apa yang disandarkan kepada pengucapnya. Sawan kana marfu'an, baik ia itu marfu' au mauqufan au mauquf atau maqtu'an atau maqtu'. Fa idza qulta qala fulanun kadha fa hadha musnadun hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin tukhatibuhu al-an. Falau kultu qala fulanun kada wa hadha musnadun li'anni asnadtu al-haditha ila qailihi ila qailihi. Apabila faida kulta, apabila engkau berkata qala fulanun kada, engkau berkata demikian, fahada musnadun, maka ini adalah musnad. Hatta walau adaftahu ila wahidin mujudin tukhatibuhu al-an, walaupun engkau hanya menyandarkan kepada satu orang yang ada saat ini engkau ajak tukhatibuhu lan. Engkau itu mengajak untuk ngobrol sekarang. Kemudian falau qultu. Seandainya aku mengatakan qala fulanun kada wa fa hadha musallun. Kalau aku katakan fulan telah berbicara, berkata yang demikian. Fa hadha musnadun. Ini adalah musnad. Li'anni ana asnadtu al-haditha ila qa'ili. Karena di sini li'anni, karena aku asnadtu al-haditha, aku menyandarkan hadis itu ila qa'ilihi, kepada yang mengucapkannya. Nah, lakin fil istilah, namun secara bahasa, secara istilah, al-musnadu huwa al-marfu'u al-muttasilu sanadi. Nah, lucunya di sini adalah ini lakin fil istilah, secara bahasa, secara istilah al-musnadu huwa, al-musnadu huwa al-marfu'u al-muttasilu sanadi, marfu' yang muttasil, bersambung sanadnya. Fal-musnadu, fal-musnadu istilahan akhassu minal musnadi lughatan. Di musnad, musnad secara istilah itu lebih khusus daripada musnad secara bahasa. Fakullu musnadin istilahan fahuwa musnadun lughatan. Maka setiap musnad secara istilah, maka dia adalah musnad secara bahasa. Wala aksa. Dan tidak sebaliknya. Fabainahumal umum wal khususu. Maka di antara keduanya ada, adalah khusus dan umum dan khusus. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah qala al-mu'allif rahimahullah wa ma bis-sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Muttasil ya, Bu? Muttasil berpisah. Nah, dari tadi enggak nyambung jadi memisahkan dari besi ke besi dan menyambung lagi itu memang butuh pengorbanan. Kembali. Ya, last week tahu lah bahasa ini. Nah, dan naktafi bihadil qudrah. Nah, insyaAllah nastamir insyaAllah fi liqa'al ati. قال المؤلف رحمه الله وما بالسمع كل راو وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. Ini kaitannya dengan hadis muttasil. Dengan hadis muttasil. Jadi wa ma bisam'i kulli rawi yattasil. Apa-apa yang didengar oleh setiap rawi yang bersambung, ya isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Sanadnya bersambung sampai al Mustafa maka ia adalah muttasil. خلاص نكتفي بهذه القدرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.